Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, saya punya pekerjaan yang sangat banyak. Saya punya sekian banyak perusahaan yang harus saya run. Saya harus menyiapkan materi Business Wisdom. Saya harus baca buku. Saya harus mengurus perusahaan-perusahaan yang ada masalah. Saya harus juga menyiapkan persoalan-persoalan yang harus saya bawa untuk menghadapi seminar depan. Dan saya melakukan banyak sekali pekerjaan. Maka saya mencoba mencari hal yang paling efektif untuk kita lakukan dalam memanage waktu kita. Maka ada 7 tips yang menurut saya bisa saya sharing dengan teman-teman. Yang pertama sekali, bangunlah lebih pagi, tidurlah lebih malam. Saya yakin orang kalau tidur 6 jam atau 7 jam, buat seumuran saya 30, 40, atau 50 cukup sebenarnya. Tentu kalau tubuh Anda sangat lemah, tidak kuat, ya dikurangi. Tapi menurut saya, bangun lebih pagi, tidur lebih malam, kerja lebih panjang. Itu syarat yang paling mudah. Dan yang kedua, lakukan yang Anda hebat dalam hal itu. Jangan melakukan semua hal. Untuk persoalan di mana anak buah Anda hampir sama hebatnya atau lebih hebat dari Anda, kasihkan orang lain, delegasikan semuanya. Anda lakukan saja hal yang menurut Anda, Anda hebat dalam hal itu. Dan yang ketiga, seringlah beristirahat pendek-pendek gitu ya. Jadi kalau saya bikin Business Wisdom 2 jam, maka saya akan mencoba memotong setengah jam istirahat 5 menit, setengah jam istirahat 5 menit, setengah jam istirahat 10 menit lagi. Itu akan lebih baik daripada Anda tarik semuanya, karena akan lebih membuat Anda lelah ya. Jadi sering beristirahat dan sering bervariasi dengan pekerjaan yang Anda kerjakan, tentu kalau Anda bisa memilihnya. Yang keempat, hindari membalas SMS atau email ketika SMS itu datang. Coba matikan handphone Anda suaranya, sehingga Anda tidak tahu SMS, dan tiap 1 jam sekali, gitu ya, atau 2 jam sekali setelah pekerjaan Anda selesai, baru Anda lihat ada berapa miss call, ada berapa SMS, dan Anda balas. Kumpulkan jadi satu pekerjaan itu. Jangan sekarang mengerjakan, kerja lagi kembali. Sambil kerja, sambil SMS, semua tidak selesai nantinya. Dan yang kelima, prioritaskan pekerjaan yang paling penting didahulukan. Yang tidak penting kalau ketinggalan tidak apa-apa. Jangan yang penting tidak Anda kerjakan hari ini karena Anda mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda punya 10 hal yang harus Anda lakukan hari ini, tentukan 3 hal mana yang paling penting dan itu selesaikan dulu yang lain nanti dulu. Dan yang keenam, pakailah teknologi, email, SMS, ya, ataupun mekanisme apapun yang bisa mengingatkan Anda ulang tahunnya orang, mengirim SMS kepada 20 orang pada satu saat yang bersamaan. Gunakan teknologi yang ada sekarang yang sudah sangat maju ini. Dan yang ketujuh, sering siapkan waktu yang tidak terganggu sama sekali dengan pekerjaan lain selama 3 jam. Ya, menurut sebuah studi 3 jam ini sebuah angka ajaib yang bisa Anda blok. Anda tidak mau diganggu orang lain seperti Anda ada meeting dan kerjakan hal yang penting hari itu, ya, atau minggu itu dalam 3 jam itu tanpa gangguan apapun. Maka 3 jam itu akan memberikan Anda sebuah reward atau hadiah yang besar karena Anda bisa mengerjakan sesuatu yang sudah tertunda lama dan Anda selesaikan dalam 3 jam itu. Mitra bisnis, itulah 7 tips Anda untuk bisa lebih efektif memanfaatkan waktu Anda. Mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.